Energi positifnya mesti ngalir, bukan yang malah stres. Es krim kamu ini sama resep baru aku, kita gabungin. Pasti rasanya dahsyat.